ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب جدي itulah dia ayat yang 213 dari surah Al-Baqarah, yang kalau kita melihat di situ terjemahnya, manusia kana nasu ummatan wahida. Jadi kana, ya tentu kalau kita belajar nahwu itu kan menunjukkan faedah terkait dengan berita yang telah lampau. Jadi sering disebut khabar kana, berita kana. Maksudnya berita kana, berita yang sudah lalu, berita yang sudah berlalu. Jadi ini adalah berita terkait manusia yang sudah berlalu. Jadi di situ disebutkan an-nasu ummatan wahida, adalah manusia itu umat yang satu. Kemudian faba'atallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Taib, kalau kita melihat di sini, sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di sini umat sebelum kita, manusia sebelum kita, tentunya ya setelah diutusnya Adam alaihissalatu wassalam, dan nanti akan disebutkan di situ. Ini terjadi pada waktu Adam ya, setelah Adam ya tentu setelah terjadinya pembunuhan dua salah satu anak Adam oleh anak Adam juga, bagaimana kita pahami sejarahnya. Lalu kemudian setelah itu ada 10 abad, dan nanti kita akan baca di mana manusia berada di agama yang satu, ummah wahida. Nah, jadi mereka bersatu tentu dalam at-tauhid, tentu dalam at-tauhid. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya tentunya, ya terkait dengan riwayat Ibnu Abbas, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala juga mengisyaratkan dua riwayat tersebut. Namun ya tentu yang dipilih adalah riwayat yang sahih. Dalam hal ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa manusia selama 10 abad sebelum diutusnya Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah mereka bersatu di atas at-tauhid, tidak bersatu di atas kekufuran. Karena riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bersatu di atas kekufuran. Namun ini adalah riwayat yang dhaif, itu yang kita tidak pilih. Baik. Jadi kalau kita melihat di situ ayat kana an-nasu ummatan wahida, bahwa manusia dahulu berada di apa, berada pada persatuan tadi kita sebutkan di atas tauhid semuanya selama 10 abad. Jadi kalau kita melihat kembali makna daripada umat ya, makna daripada ini juga kita pernah sebutkan faedah ini, bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ada tersebut lafaz umat, lafaz umat. Ya bahasa kita juga umat. Namun umat dalam lafaz Al-Qur'an, lafaz bahasa Arab itu tentu tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya. Jadi kalau kita melihat lafaz umat dalam Al-Qur'an itu dalam lima konteks ya disebutkan, itu tentu masing-masing beda maknanya. Nah, ini yang pertama kalau kita lihat umat. Nah, ini berarti kalau umat dalam ayat ini ya adalah kelompok ya, kelompok orang, kelompok manusia. Nah, itu disebut di sini umat dalam konteks ayat kita ini, ayat 213 daripada Al-Baqarah. Jadi kana nasu ummatan wahida. Kan ada lafaz umat di situ kan? Nah, jadi umat ini dalam konteks ayat ini ya bermakna sekelompok ya, sekelompok orang, sekelompok manusia begitu. Nah, tapi kalau kita melihat konteks yang lain, Nah, ini sebagai faedah tadi kita sebutkan, walaupun ini sudah disebutkan sebelumnya. Umat yang lain atau lafaz umat, kalau kita melihat misal dalam surah An-Nahl ayat 120 misalnya, disebut di situ, Inna Ibrahima kana ummatan. Inna Ibrahima kana ummatan. Nah, itu disebut dalam An-Nahl 120, ummah juga, umat juga. Ini ayat kita umat juga. Maka tadi kita sebutkan lafaz umat itu berbeda maknanya sesuai dengan konteksnya. Nah, di dalam Al-Quran itu kira-kira lima ya konteks yang disebutkan dengan lafaz yang sama umat, namun tentu berbeda-beda maknanya. Yang tadi kita sebutkan yang pertama di surah Al-Baqarah ini yang kita baca 213, kana nasu ummatan wahida. Adalah manusia umat yang satu. Maksud umat di sini konteksnya atau lafaz umat di sini maknanya adalah sekelompok. Lalu kemudian yang kedua tadi ya, An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Nah, umat dimakna imam pemimpin, dimakna imam. Jadi umat dalam surah An-Nahl ayat 120, sesungguhnya Ibrahim adalah umat, artinya imam di situ, pemimpin. Ya, kita tahu bersama beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Kemudian juga yang ketiga ya, konteks umat, lafaz umat disebut juga dalam surah Yusuf ayat 45. Surah Yusuf ayat 45. Di situ disebutkan ya, ya kita tahu sejarah Nabi Yusuf di situ, di antara sejarahnya adalah ada dua orang yang bermimpi atau yang dipenjara gitu kan. Lalu kemudian bermimpi, salah satunya dihukum mati, salah satunya selamat. Nah, salah satu yang selamat ini menyebutkan wadzakara ba'da ummatin. Itu disebutkan wadzakara ba'da ummatin. Jadi dia akan menceritakan terkait dengan kelebihan Nabi Yusuf dan seterusnya, namun dia lupa. Dia lupa setelah waktu yang lama baru dia ingat. Nah, disebut di situ Yusuf ayat 45 wadzakara ba'da ummatin, dan dia teringat setelah umat. Nah, di situ umat juga disebut ya. Jadi wadzakara ba'da ummatin, dan teringat setelah umat. Jadi umat di sini maknanya adalah waktu ya, zaman, waktu. Ya, waktu itu zaman. Itu perhatikan lafaznya yang sama, lafaz semua umat-umat semua ya, namun sesuai dengan konteksnya, lain-lain maknanya. Nah, jadi di sini konteksnya adalah dalam waktu atau zaman, masa. Jadi waktu yang lama baru dia mengingat. Baik. Kemudian yang keempat, surah Az-Zukhruf ayat 22. Surah Az-Zukhruf ayat 22. Di situ disebut inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Inna, sesungguhnya kami, ya tentu orang-orang musyrik ya, wajadna aba'ana ala ummatin, kami mendapati nenek moyang kami ala ummatin, di atas umat. Di atas umat. Nah, jadi umat maksudnya apa di sini, di atas umat? Masa di atas umat manusia? Tidaklah ya. Tapi yang maksud di sini umat, maksudnya adalah tariqah, jalan. Tariqah, jalan. Ya, jalan apa ya? Jalan pemikiran, jalan amalan. Maka di antara makna sunnah adalah tariqah. Sunnah maknanya adalah tariqah, jalan. Jadi kita mengikuti tariqah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tariqah itu jalan. Nah, kita juga kenal kalau kaum Sufi ya, itu kan ada tarekat-tarekat katanya. Ada tarekat Naksabandi, tarekat macam-macam lah tarekatnya kan. Nah, maka tarekat itu kan thoriqoh. Bahasa kita, bahasa Nusantara kan tarekat ya. Tapi bahasa Arab kan thoriqoh, jalan. Nah, jadi masing-masing tarekat itu kan ada jalan-jalannya. Itu ada amalan-amalannya. Maka ini dia surah Zukhruf ayat 22. Kata orang-orang musyrik, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami mendapati nenek moyang kami di atas ummah. Ummah di sini maksudnya di atas jalan. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, disebutkan di situ dalam surah Hud ayat 8. Surah Hud ayat 8 disebut umat juga di situ. Jadi kalau disebutkan ya surah Hud ayat ayat 8 ya, disebut di situ ila ummatin ma'duda, ila ummatin ma'duda. Nah, jadi ila ummatin ma'duda, jadi ini konteksnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam surah Hud ayat 8, Allah berfirman sebelumnya ya di awal ayatnya, wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'duda. Wala in akharna anhum, jika kami menangguhkan, mengakhirkan, memberikan apa tangguhan waktu ya, tenggang waktu. Jadi wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'duda. Jika kami memberikan tangguh waktu untuk mereka diazab ya, ila ummatin ma'duda, ila ummatin ma'duda, sampai umat ma'duda. Jadi umat yang dimaksud di situ adalah waktu tertentu, ajal, ajal, waktu tertentu, waktu tertentu. Jadi itulah dia di situ surah Al-Hud ya. Dan sungguh jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan. Ila ummatin ma'duda. Sampai waktu yang... Jadi umat dalam surah Hud ayat 8, ini maknanya adalah waktu yang ditentukan. Ajal. Nah, jadi istilahnya ajal. Kita sebut juga ketika ajalnya sampai, sudah ajal. Jadi ajal maknanya adalah waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan. Ini dia kalau kita melihat lima konteks lafaz umat yang disebutkan dalam Al-Quran dan tentunya maknanya berbeda-beda. Nah, kita ulangi tadi ada maknanya adalah sekelompok ya, sekelompok orang, sekelompok manusia ya, seperti dalam surah Al-Baqarah 213 yang kita baca ini. Lalu kemudian maknanya adalah imam, pemimpin dalam surah An-Nahl ayat 120. Lalu kemudian maknanya adalah ya, dalam surah Yusuf ayat 45, zaman, waktu, ya, wadzakara ba'da ummatin, teringat setelah waktu yang lama, zaman. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat adalah apa itu tariqah, jalan ya, seperti tadi disebutkan Az-Zukhruf ayat 22, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Dan seterusnya yang terakhir tadi adalah surah Hud terkait dengan makna ajal. Tapi itu dia, ini sebagai faedah saja. Jadi ketika kita menyebutkan lafaz umat, itu tidak serta-merta maknanya satu. Tidak serta-merta maknanya satu. Yaitu itu apa tuh bahasa Arab ya, menjadi bahasa syariat ya, karena memang memiliki keluasan dan juga kedalaman makna. Ya, tidak seperti bahasa kita. Jadi ala kulli hal, kita kembali ya, kana an-nasu ummatan wahida, adalah manusia dahulunya menjadi umat yang satu, menjadi umat yang satu. Kemudian fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirina wa munzirin, jadi umat yang satu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi beliau meriwayatkan di situ Ibnu Jarir bahwa antara Nuh, antara Adam dengan Nuh itu asyarata qurun. Antara Adam dan Nuh itu jaraknya 10 qurun, 10 abad. Nah, mereka berada di atas ala syariatin minal haq atau alal haq. Jadi mereka semuanya berada di atas syariat yang hak, syariat yang benar yaitu at-tauhid. Yang tadi kita sebutkan, inilah riwayat yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena ada riwayat juga daripada Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa mereka umat tersebut bersatu pada kekufuran. Ya, tentu ini riwayat yang dhaif tadi kita sebutkan. Taib kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, ya tentu ini adalah tugas daripada para rasul ya, tugas daripada Rasul, para Nabi untuk memberikan kabar berita baik, berita buruk, artinya berita baik dalam hal ini janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian munzirin, yaitu memberi peringatan. Dan itu yang juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Quraisy. Ya, di awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu beliau mengumpulkan kaum Quraisy pada waktu itu dan menyebutkan beliau adalah orang yang memberikan berita gembira dan juga memberi peringatan. Dan itu adalah tentu tugas daripada para anbiya dan juga para rasul. Lalu kemudian ketika disebutkan lafaz Nabi, ya, ketika disebutkan lafaz Nabi di sini, ya kita teringat tentunya ya pembahasan terkait dengan apakah ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya tentu dalam ayat ini konteksnya ya termasuk Rasul juga ya. Ketika disebutkan faba'atsallahu nabiyyin, maka Allah mengutus para Nabi, maksudnya di sini juga para Rasul. Jadi ketika disebutkan Nabi, maka masuk di situ Rasul. Nah, begitu. Nah, jadi tapi kalau kita melihat perbedaannya, kita melihat perbedaan daripada dua ini, dan ini adalah masalah yang sering kita dengar ya, tentu sejak kecil juga kita mendengar bahasan ini, apa perbedaan antara Nabi dan juga Rasul. Banyak pendapat yang disebutkan oleh para ulama, namun yang masyhur dan itu adalah pendapat jumhur ulama, ya tentu yang sering kita mendengarnya bahwa para nabi atau rasul itu adalah orang laki-laki, karena tidak ada nabi dan rasul daripada perempuan ya. Seorang rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan wahyu tersebut. Adapun nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintah, walam yu'mar bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan dan mendakwahkan daripada wahyu tersebut, namun untuk dirinya sendiri, artinya tidak diwajibkan. Ya, tentu ini adalah apa bagian daripada pendapat para ulama tentunya. Namun ada juga pendapat yang lain di situ bahwa mereka menyebutkan nabi dan rasul dua-duanya diberikan wahyu, lalu kemudian dua-duanya diperintahkan untuk mendakwahkan wahyu tersebut, namun objek dakwahnya yang berbeda. Objek dakwahnya yang berbeda. Objek dakwahnya adalah apa, Rasul itu dakwahnya kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam asalnya kafir mendustakan. Nah, namun disebutkan kalau nabi itu tidak. Jadi mereka hanya untuk mentajdid, untuk memperbaharui ajaran-ajaran Rasul sebelumnya. Jadi mereka tidak diberikan kitab baru, wahyu baru, tidak. Namun mereka dia diberikan wahyu, tapi untuk memperbaharui risalah Rasul sebelumnya. Risalah Rasul sebelumnya. Ini apa tentu yang disebutkan pendapat-pendapat yang ada. Namun yang jelas kalau kita melihat persamaannya, Nabi dan Rasul sama-sama dari kalangan laki-laki, tidak di kalangan wanita. Lalu kemudian sama-sama diberikan wahyu. Ya, lalu kemudian sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Namun yang tadi kita sebutkan objeknya yang berbeda. Terus kemudian sedikit tadi kita sebutkan wahyu yang dimaksud adalah apa, wahyu untuk para nabi adalah wahyu bagaimana wahyu rasul sebelumnya, karena dia menurut pendapat ini tadi kita sebutkan untuk memperbaharui daripada risalah rasul-rasul sebelumnya. Baik. Itu dia. Jadi kana nas ummatan wahida faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas. Nah, jadi dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Nah, jadi tentu yang sebagai konsekuensi daripada para rasul ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kitab, atau sebagian mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang masyhur ya tentunya adalah kitab yang kita kenal ya, Al-Quran, kemudian Injil, Taurat, dan Zabur. Di samping itu juga yang kita kenal adalah suhuf, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, dan seterusnya. Namun yang paling penting bahwa kita imani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab kepada mereka, lalu kemudian juga sebelumnya kita imani adanya para anbiya dan adanya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait dengan jumlah mereka, jumlah para nabi, jumlah para rasul, itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih, riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya Rasulullah SAW, apa ditanya oleh para sahabat, para sahabat bertanya, qultu ya Rasulullah kam al mursalun. Jadi para sahabat dalam hal ini Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah kam al mursalun, berapakah atau berapa banyak, berapa jumlah al-mursalun yang diutus oleh Allah dalam hal ini Rasul. Kata Nabi SAW, 300 wa bid'at ashar jamman ghafira. Jadi ada 300 lebih, kata Rasulullah SAW. Ada 300 lebih. Ini untuk para Rasul. Namun yang masyhur disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Ada 25. Tapi jumlahnya ada 300-an lebih. Nah, untuk para Nabi, ditanya juga oleh sahabat-sahabat Nabi. Dalam hal ini Abu Dzar meriwayatkan, Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya. Jadi berapa banyak jumlah para Nabi? Nabi SAW menjawab, mi'atu alf wa arba'atan wa ishruna alfan. Wal Rasul min dhalika 315 jamman ghafira. Dalam riwayat ini digabungkan, beliau menjawab langsung ya Nabi SAW jumlah para nabi dan jumlah para rasul. Jadi jumlah para nabi disebutkan mi'atu alf, itu ada 100 ribu, wa arba'atan wa ishrun, 124 ribu, 124 ribu itu untuk apa itu nabi. Adapun Rasul dalam riwayat ini disebutkan 315 jamman ghafira. Ada 315 ya. Di riwayat tadi disebutkan ada 300 lebih. Nah, ini dia jumlah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu para anbiya, para rasul adalah manusia yang dipilih ya. Nah, jadi Allah memilih sebagaimana Allah memilih malaikat-malaikat untuk dijadikan utusan, begitu juga dengan Allah memilih manusia untuk dijadikan sebagai utusan. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih di antara para hamba-hambanya siapa yang dijadikan rasul. Begitu juga Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya sebagai pendamping-pendamping para rasulnya, misal sebagai sahabat-sahabat Nabi. Ini adalah bentuknya pilihan, bentuknya pilihan. Nah, bagi kita adalah ya tentu memilih jalan-jalan mereka supaya kita menjadi atau mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Baik. Wa anzalamul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Ya, untuk disebut di situ memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi banyak sekali mereka perselisihkan ya, yang apa disebutkan di situ. Atau kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada ya tentu perselisihan-perselisihan mereka banyak sekali. Atau bahkan disebutkan perselisihan terkait dengan hari yang suci. Ya, tentu kalau kita melihat ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahih Bukhari dan juga sahih Muslim disebutkan Nabi bersabda di situ, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita, kami, yaitu kita umat Nabi SAW, al-akhirun, terakhir datangnya. Terakhir datangnya. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti di hari kiamat itu yang terdepan. Kita terakhir datang di dunia, namun terdepan di hari kiamat, di hari akhirat. Ya, tentu ini adalah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahnu awwalu man yadkhulu al-jannah. Dan kita adalah orang-orang yang paling pertama masuk surga. Nah, ini membuktikan bahwasanya terakhir terlambat atau apa munculnya di dunia itu di akhir, namun nanti di akhirat di awal. Ya, buktinya paling awal masuk surga adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk orang-orang yang paling pertama masuk surga dan tentunya dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Kemudian dalam hadis ini kita lanjut baca ya hadis ini. Baida annahum utul kitaba min qal baida annahum utul kitaba min qablina. Tapi mereka lebih dahulu diberikan kitab ya sebelum kita. Jadi ini beliau menjelaskan kenapa apa namanya kita apa menjelaskan terkait dengan awal dan akhirnya umat-umat ini yang ada. Kalau tadi di awal Nabi SAW menyebutkan kita adalah orang yang terakhir, tapi yang pertama di hari kiamat. Dan kitalah yang paling pertama masuk surga. Mereka awal diberikan kitab sebelum kita. Mereka maksudnya umat-umat sebelum kita, umat Yahudi dan umat Nasrani. Itu diberikan kitab sebelum kita. Bagaimana yang disebut di sini? Wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi mereka diberikan kitab ya. Orang apa tadi orang Yahudi, orang Nasrani kan diberikan Injil kepada Nasrani, Taurat kepada orang Yahudi. Lalu kemudian disebut di situ wa utinahu min ba'dihim, tapi kita diberikan kitab setelah mereka, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, kenapa? Ya karena memang datang setelah mereka, dilahirkan setelah mereka. Nabi SAW diutus setelah diutusnya para rasul tersebut. Maka kata beliau wa utinahu min ba'din, dan kami diberikan kitab tersebut setelah mereka. Fakhtalafu, lalu kemudian mereka berselisih. Mereka berselisih yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani berselisih. Fahadanallahu lima ikhtalafu fihi minal haq. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk terhadap apa yang mereka perselisihkan, memberikan petunjuk kepada kebenaran di mana itu mereka perselisihkan. Kemudian kata beliau, fahadha yaumuhum alladhi ikhtalafu fih. Nah, inilah hari yang mereka perselisihkan. Hari yang mereka perselisihkan. Hadanallahu lahu, dan Allah memberikan kita petunjuk untuk memilihnya. Nah, jadi ini Nabi SAW bersabda, qala yaumul jum'ah. Hari itu adalah hari Jum'at. Hari itu adalah hari Jum'at. Ini pada awalnya, Yahudi dan Nasrani diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih hari Jumat sebagai hari yang apa itu hari yang suci lah kalau bahasanya. Hari yang hari Id, hari yang apa tinggi. Namun mereka berselisih sehingga mereka meninggalkan hari Jumat tersebut. Oleh karena mereka berselisih lalu kemudian akhirnya meninggalkan hari Jumat, nah sebagaimana di riwayat ini Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada umat Islam, kepada Nabi SAW, sehingga memilih hari Jumat tersebut. Nah, oleh karena itu kata beliau di akhir hadis ini, fal yauma lana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Fal yauma lana, hari ini untuk kita, maka dari itu kata beliau, hari ini untuk kita, hari ini maksudnya hari Jumat adalah hari kita, wa ghadan lil yahud, dan esoknya yaitu hari Sabtu untuk hari esoknya itu hari Sabtu untuk Yahudi, wa ba'da ghadin, dan lusanya lusa ya besoknya lagi gitu yaitu hari Ahad lin Nasoro untuk orang-orang Nasrani, untuk orang-orang Kristen. Nah, ini hadisnya riwayat lafaz Imam Muslim. Nah, dan juga lafaz atau riwayat Bukhari juga demikian adanya. Nah, jadi ini dia mereka berselisih tentunya ya, padahal mereka diberikan kitab oleh Allah, dan bahkan sebelumnya diberikan kitab sebelum Nabi SAW diutus. Mereka berselisih, salah satu di antara perselisihan mereka adalah hari Jumat. Mereka berselisih mau pilih apa tidak, mau pilih apa tidak. Akhirnya mereka dua-duanya tidak memilih hari Jumat tersebut. Tidak memilih hari Jumat. Nah, sehingga Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada Nabi kita, kepada umat Islam ya, untuk memilih hari tersebut, ya sudahlah Islam yang memilih hari Jumat tersebut. Lalu kemudian selanjutnya Allah menetapkan hari Jumat untuk kita, hari setelah Jumat yaitu hari Sabtu untuk Yahudi, hari setelah hari Ahad, hari setelah hari Sabtu yaitu hari Ahad untuk Nasrani. Sehingga sebagian para ulama dari sini ya mengambil hikmah atau faedah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan bagaimana umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam terdepan terdepan ya, khususnya nanti di hari akhirat. Sebagaimana kata Nabi SAW kan tadi, nahnul akhiruna al awwaluna yaumal qiyamah. Kami atau kita belakangan tibanya, datangnya belakangan di dunia. Al awwalun, tapi nanti terdepan di hari akhirat, terdepan di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kami dan kita yang paling pertama masuk surga. Dan kata para ulama dari apa itu pilihan ya, dari pilihan ya tentu tadi disebutkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah memberikan hidayah Nabi untuk memilih hari Jumat, umat Islam untuk memilih hari Jumat yang sebelumnya sebenarnya hari Jumat itu diberikan kepada Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Nah, tapi kan mereka berselisih. Nah, akhirnya dia tidak mau ambil. Akhirnya Allah pun menetapkan ya tadi Sabtu untuk mereka Yahudi dan Ahad untuk Nasrani. Dari sini, dari pilihan hari ini, sebagian para ulama menyebutkan, menunjukkan bagaimana terdepannya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada umat-umat sebelumnya. Dari urutan hari, dari urutan hari saja sudah terdepan. Mana lebih dahulu, hari Jumat atau hari Sabtu? Hari Jumat. Mana lebih dahulu, hari Jumat atau hari Ahad? Ya hari Jumat. Begitu kan, jadi hari Jumat dulu aja, setelah berputar ya tentunya ya, jangan apa hitung hari Ahad Senin Selasa, jangan, artinya setelah terhitung begitu kan, nah, baru kan hitungannya Jumat Sabtu Ahad begitu kan, tidak mungkin Sabtu lalu kemudian Jumat kemudian tidak mungkin Ahad lalu kemudian loncat Jumat kemudian Sabtu kan, tidak begitu putarannya, putaran yang normal-normal saja. Jadi putaran yang normal itu pasti yang lebih dahulu adalah Sabtu, itu tidak. Nah, maka dari pilihan hari ini saja menunjukkan bagaimana terdepannya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi Jumat lebih dahulu daripada Sabtu, lalu kemudian setelah Sabtu baru kemudian Ahad. Nah, ini saja sudah mengindikasikan, mengisyaratkan bagaimana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat berharga untuk kita, untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berbahagialah kita menjadi umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah janganlah kita malas-malas untuk salawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sebab beliau kita menjadi umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi salawat yang benar, salawat yang benar. Kan sudah diajari oleh Nabi Muhammad SAW salawat Ibrahimiyah yang masyhur. Ya, salawat Ibrahimiyah ya, salawat yang terakhir di at-tahiyat terakhir kita baca. Nah, itu salawat Ibrahimiyah. Kalau tidak ya Allahumma sholli ala Muhammad pun tak masalah. Ya, tapi ya tadi dengan lafaz-lafaz yang benar, lalu kemudian dengan cara-cara yang benar. Lalu kemudian tunjukkan kesyukuran kita untuk menjadi umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentu adalah me, apa itu me, mengamalkan sunnah beliau Shallallahu alaihi wasallam gitu kan. Jadi mana satu sunnah Nabi yang sudah jelas hadisnya, lalu kemudian yang sudah jelas diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, sudah jelas. Kalau sudah jelas ya, Bismillah, jalankan. Dan itu sebagai bentuk kita menunjukkan, pertama menunjukkan kita betul-betul sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian juga betul-betul itu menunjukkan kesyukuran kita menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak syukurnya tadi disebutkan, kita sebutkan hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Nah, ini sudah tidak diragukan lagi hadis ini, ya hadisnya yang tadi kita sebutkan Nabi sekali lagi menyatakan kita umat yang terakhir datangnya di dunia, namun nanti di akhirat itu yang paling terdepan, yang paling awal masuk surga, begitu. Kemudian isyarat dipilihnya hari Jumat tadi kita sebutkan juga bagian daripada hidayah dan juga nikmat bagi umat Islam, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya di lafaz saja, tidak, namun ditunjukkan dengan kita punya perilaku, kita punya amal dan seterusnya. Jangan apa hanya menyebut diri sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditunjukkan hanya pada acara-acara tertentu saja. Nah, itu kan kalau kita melihat misal ya, misal Nabi SAW masih hidup kan sedih ya. Ya takkan apa mengingat Nabi SAW atau bangga dengan pengikut atau menjadi pengikut Nabi SAW, namun di acara-acara saja, acara-acara saja, acara maulid contohnya, besar-besaran acara maulidnya gitu kan, mengeluarkan dana, mengeluarkan uang dan seterusnya untuk acara yang besar-besar maulidnya saja, tapi setelah itu tidak diajaknya, ini adalah sunnah Nabi, ah ini kan sunnah, dan pernah kita sebutkan ya. Nah, ini jadi kita agak meluas sedikit, ini bagian daripada curhat ya, melihat umat, melihat sebagian kaum muslimin ya perilakunya seperti itu, menyatakan diri bangga dengan Nabi SAW, bangga sebagai umat Nabi SAW, namun rupa-rupanya mencampakkan, yaitu kan mencampakkan ajaran-ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pernah kita sebutkan di zaman sekarang, dan itu banyak ya, begitu banyak. Kalau kita melihat sunnah, ya sunnah sebagai hukum, itu kan bagi kita sebagai umat Nabi SAW dan bangga sebagai umat Nabi SAW, itu cukup dikatakan sunnah, cukup dikatakan sunnah, itu dah mencukupi untuk kita melakukan dan semangat untuk melakukan amal perbuatan tersebut. Itu dah kita semangat ya, semangat. Oh ini ada hadisnya apa tidak? Oh ada, sahih apa tidak? Dah, sahih. Berarti itu adalah sunnah Nabi SAW. Tanpa melihat apakah ini kalau diamalkan dapat pahala kah atau tidak diamalkan tidak mendapat pahala. Nah, itu dia. Jadi tidak melihat hal itu. Ini bagi mereka yang betul-betul bangga dengan Nabi SAW, betul-betul bangga dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian kaum muslimin tidak. Sebagian kaum itu yang kita tadi sedihkan ya. Itu yang tadi kita sedihkan. Jadi ini kenapa tidak atau kenapa tidak melakukan ini? Malah justru jawabannya apa klasik ya yang sering kita dengar. Kenapa tidak qobliyah? Gitu kan, kenapa tidak ba'diyah sholat ya, kan ada ba'diyah qobliyah kan, sholat sholat rawatib. Nah, sholat rawatib qobliyah ba'diyah ini kan sudah jelas sunnahnya, tidak ada ulama yang menyelisihi bab ini, tidak ada. Mau lihat mazhab mana, semua mazhab, mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, semuanya ada qobliyah ba'diyah, dan itu disebut rawatib. Kenapa, kenapa Rasul disebut rawatib? Karena selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Qobliyah subuh, sebelum subuh 2 rakaat dan seterusnya zuhur, kemudian apa itu dan seterusnya ya, asar, maghrib, isya. Nah, tapi ketika ditanya kenapa tidak qobliyah atau kenapa tidak ba'diyah atau kenapa tidak sholat sunnah sebelum apa sholat, nah mereka jawabnya ah, sunnah, begitu kan, sunnah. Ya kenapa mereka jawab sunnah? Karena dalam pikirannya sunnah itu adalah suatu amalan yang apabila dilakukan mendapat pahala. Tapi apabila tidak dilakukan, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Ya karena tidak mendapat dosa, ya sudah. Ya tidak masalah untuk ditinggalkan. Nah ini dia punya apa alur pikiran semacam ini kan ya boleh kita sebutkan alur pikiran yang merugikan ya. Alur pikiran yang merugikan. Memang tidak mendapatkan dosa, memang tidak mendapatkan apa-apa, tapi kan tidak mendapatkan apa-apa, tidak bukan berarti tidak rugi gitu kan? Tidak mendapatkan apa-apa bukan berarti tidak rugi. Nah, itu pemikiran yang tadi kita sebutkan, pemikiran yang merugikan. Karena siapa yang menjamin kita ini banyak amalnya? Dan kemudian kalaupun banyak amalan, siapa yang menjamin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin. Jadi sebanyak apapun amalan kita, kalau banyak, Tapi kan kebanyakannya malas. Kalaupun banyak, walau alam, apakah itu diterima apa tidak? Masih sempat-sempatnya berani menyebutkan kenapa tidak? Nah, sunnah. Begitu kan sunnah. Jadi kayak itu sunnah itu kalimat sunnah itu dijadikan sebagai dalil untuk tidak melakukan amalan. Sebaliknya, makruh itu dijadikan dalil untuk melakukan suatu amalan. Kan ini kebalik ini. Kan kebalik. Ini sering kita ungkapkan seperti ini ya, supaya saya mengingatkanlah pada kita bahwa jangan seperti sebagian orang-orang ya, sebagian orang-orang yang tadi kita sebutkan kaidahnya menjadikan sunnah sebagai dalil untuk meninggalkan amalan. Contoh tadi, kenapa tidak qabliyah ba'diyah? Atau kenapa tidak ya sunnah-sunnah yang sudah jelas lah ya. Sudah jelas hadisnya. Ini tadi qabliyah ba'diyah, rawatib dan seterusnya. Kenapa tidak melakukan? Dalilnya apa? Nah, itu kan sunnah. Itu kan sunnah. Ya berarti menjadikan sunnah sebagai dalil untuk tidak mengamalkan amalan sunnah. Nah, itu kan keliru. Lalu kemudian kalau kalau ditanya kenapa? Nah, ini sering kita sebutkannya. Kenapa? Kenapa merokok gitu kan? Bagi mereka yang merokok, kenapa merokok? Kenapa ini? Ah, itu kan makruh katanya. Kan makruh. Nah, karena dalam pikirannya bahwa makruh itu adalah suatu amalan yang apa? Yang apabila dilakukan tidak mendapatkan apa-apa dan apabila ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Itu kan? Oleh karena itu selama tidak mendapatkan apa-apa, maksudnya tidak berdosa, apa salahnya dilakukan gitu kan? Nah, ini pikiran yang merugikan. Kalau tidak kita menyebutkan pikiran yang menyesatkan. Jadi itu dia. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi apa sunnah dijadikan dalil untuk meninggalkan amalan amalan sunnah dan makruh di apa itu di dijadikan sebagai dalil untuk mengamalkan amalan yang tidak sunnah. Amalan yang tidak sunnah. Nah, ini masih halus ya amalan yang tidak sunnah. Ya amalan yang apa merugikan bahkan ya seperti tadi contoh rokok tadi makruh katanya. Ya, padahal kalau kita teliti-teliti ya ya tidak demikian juga pada hakikatnya kan. Yang namanya jelas merokok itu mudorot ya mudorot. Nah, oleh karena itu ya ini terlepas daripada bahasan yang rinci-rincinya. Namun ini adalah fenomena. Ini adalah fenomena. Tapi perlu kita garis bawahi apakah salah apa tidak hukum sunnah hukum makruh, hukum mubah dan seterusnya itu tentu tidak salah. Itu dibahas oleh para ulama terkait dengan ahkam at-taklifi ya hukum-hukum taklifi. Itu terkait dengan konsekuensi, terkait dengan konsekuensi. Betul itu konsekuensinya. Kalau sunnah konsekuensinya tadi apabila dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapat apa-apa itu konsekuensi ya, konsekuensi. Makruh konsekuensinya kalau apa ditinggalkan mendapat pahala, kalau tidak maka tidak itu sekedar hanya sebatas konsekuensi. Tapi apa kalau kita berbicara apakah sunnah itu perintah apa tidak? Perintah. Makruh itu larangan apa tidak? Larangan. Jadi hukum asalnya sunnah itu adalah perintah. Makruh itu hukum asalnya adalah larangan. Maka bagi kita balik kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah jelas itu perintah, mau konsekuensinya apa meninggalkan tidak apa-apa. Yang jelas perintah daripada Nabi SAW, jelas hadisnya, ya sudah, sami'na wa ta'na. Berarti kita mengejar apa itu keuntungan yang banyak yang tadi. Dan sekaligus menunjukkan kebanggaan kita kepada Nabi SAW itu memang benar. Begitu. Nah, begitu sebaliknya, makruh tadi hukum asalnya adalah larangan. Larangan. Nah, tapi konsekuensinya apabila dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak seperti konsekuensi hukum larangan yang haram. Terkait dengan hukum haram. Haram itu hukum asalnya adalah larangan. Namun larangan yang bersifat final. Artinya kalau konsekuensinya adalah mendapatkan dosa. Makruh sama juga dengan haram. Hukum asalnya adalah larangan. Namun konsekuensi daripada makruh agak ringan sedikit. Tapi bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar itu tentu tidak dipilih. Karena ini kita berkaitan dengan untung dan rugi. Untung dan rugi. Nah, itu dia. Jadi semakin kita mengejar keuntungan, kan kita semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks sunnah Nabi SAW ini, semakin dekat kita dengan Nabi SAW, ya kita insya Allah semakin dekat dengan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah dapat syafaat, insya Allah selamat. Kan begitu kita punya hitung-hitungan. Ya, tapi kalau hitung-hitungannya seperti tadi ya, selama tidak mendapat apa-apa, selama tidak berdosa, ya, tak masalah untuk ditinggalkan, tidak masalah untuk dilakukan. Ah, berarti itu apa itu? Kalau boleh kita sebut ya, pikiran orang yang apa itu? Hitung-hitungannya orang yang kurang sehat akalnya ya. Ya, jadilah akal apa sehatkanlah akal kita masing-masing ya, ya dengan pandai-pandai hitung-hitungan ya dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Fastabiqu al khairat. Taibah. Nah, kita agak berpanjang ini ya. Lalu kemudian kata beliau di situ ya kita mana sampai mana tiga ayatnya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi bi idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Itu tadi mereka diberikan kitab Taurat, Injil dan Sunnah, namun berselisih. Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Seperti yang tadi, mereka perselisihkan hari Jumat. Dibagi mereka hari Jumat, tapi mereka berselisih. Akhirnya dia tidak mau atau mereka tidak mau, Yahudi dan Nasrani tidak mau memilih hari Jumat. Nah, maka mereka tidak mau memilih hari Jumat, Allah pun berikan hidayah kepada umat Nabi SAW untuk memilih hari Jumat tersebut. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Wallahu yahdi man yasha ila siratum mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan ini kita harus garis bawahi ya. Hidayah itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Nah, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mendapatkan petunjuk tersebut. Man yahdihillah fala mudhillalah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka tidak akan ada orang yang menyesatkannya. Dan kebalikannya, wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberikan dia petunjuk. Ini tentu terkait dengan petunjuk at-taufiq, petunjuk taufiq, petunjuk untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Ya tentu sungguh pun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada orang yang dikehendakinya itu kepada ya bukan sembarang gitu kan, artinya Allah berkehendak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala pun melihat mana satu hambanya yang bersungguh-sungguh mencari hidayah tersebut. Jadi kalau hanya malas-malasan saja gitu kan, nanti pun nanti hidayah akan datang sendiri di rumahnya, ketuk pintunya gitu. Siapa? Ini Hidayat misalnya. Itu Hidayat ya nama orang. Ya, kalau Hidayat ya bisalah ketuk pintu di situ ya. Ya, nama orang. Ini kan hidayah gitu kan. Nah, sifat yang apabila ada pada orang tersebut, maka orang tersebut akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Nah, ini kepada mereka-mereka yang dikehendaki. Ya, betapa mahalnya hidayah ini, gambarannya yang ringkas saja adalah paman Nabi SAW saja tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak menjadi orang Islam. Abu Thalib. Siapa yang paling dicintai oleh beliau? Ya beliau ini Abu Thalib ini pamannya, kita ketahui kan sejarahnya, bagaimana pembelaannya, tapi ujung-ujungnya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita petunjuk, memberikan kita hidayah untuk mengenal sunnah, untuk bersemangat ya dalam mengikuti kajian-kajian sunnah dan seterusnya. Dan seterusnya kita berdoa agar Allah memberikan kita istiqomah di atasnya, mati di atasnya. Kita, keluarga kita, dan juga segenap kaum muslimin yang lain. Baik, ini dia Dan sekarang kita apa itu baca tafsirnya ya. Baik. Jadi disebutkan di situ oleh beliau rahimahullahu taala. Ini di apps-nya ada apa tidak itu? Baik, ini punya ini tidak ada di app-nya ya. Ala kulihat kita baca saja di apa itu langsung dari kitabnya. Kalau jamaah semua tertulis atau ada di apps-nya di situ ya, itu diikuti saja. Jadi saya baca langsung dari kitabnya ini ya. Jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, ai kana an-nas ai kanu mujtami'in 'ala al-huda, yaitu adalah manusia mereka berkumpul di atas al-huda, di atas petunjuk. Ini kita baca terjemah apa tafsir As-Sa'di terkait ayat 213 ini. Jadi mereka berkumpul di atas petunjuk. Wadhalika 'ashratu qurun ba'da Nuhin alaihi salam. Dan yang demikian itu terjadi 10 abad setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah 10 abad setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini dia 10 abad setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, itu mereka berada di atas petunjuk. Falamma ikhtalafu fid din fakafara fariqun minhum wa baqiya al fariq al akhar 'ala ad din. Jadi ketika mereka berselisih terhadap agama, maka sebagian mereka kafir dan sebagian mereka lagi berada di atas agama, memegang agama. Wa hasalan niza' wa ba'athallah ar-rasul liyafsulu bainal khalaiq wa yuqimu al-hujjah 'alaihim. Lalu kemudian terpisahlah mereka, terpecahlah mereka yang tadi kafir, yang kemudian mukmin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk membedakan atau untuk memperjelas di antara makhluk, maksudnya manusia tersebut, untuk memperjelas hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimul hujjah ta'alaihim, dan menegakkan hujah kepada mereka. Wa qila bal kanu mujtami'ina 'alal kufri wadh-dhalal wasyaqa' laisa lahum nur wala iman. Dan ada pendapat yang mengatakan mereka berkumpul, maksudnya manusia tersebut selama apa itu setelah 10 abad tadi disebutkan, mereka berkumpul di atas kekufuran, kesesatan, kemudian mereka tidak memiliki cahaya dan juga tidak memiliki iman. Nah, tapi ini tadi kita sebutkan pendapat yang lemah ya. Ini pendapat yang lemah. Yang pendapat yang kuat, pendapat yang sahih daripada Ibnu Abbas, karena ini dua-dua pendapat tadi kita sebutkan daripada Ibnu Abbas. Nah, ini pendapat yang pertama yang sahih, yaitu berada di atas at-tauhid. Mubashirin, yaitu memberi kabar gembira, maksudnya kata beliau, man ata'a Allah bi thamarati ta'ati. Yaitu siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuah ketaatan, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Min ar-rizqi wal quwwati fil badani wal qalbi wal hayati at-thayyibah wa 'ala dhalika al-fawz biridwan biridwanillah wal jannah. Jadi mubasyirin, yaitu anbiya dan para rasul, para nabi dan para rasul, itu kan tadi di antara tugasnya adalah memberikan kabar gembira. Kabar gembira bentuknya apa? Bentuknya adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan buah. Ya, akan mendapatkan buah, mendapatkan faedah, rizki, kekuatan dalam badan, hati, kehidupan yang baik. Lalu kemudian yang paling tinggi di antara itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kan kabar gembira ya yang disebutkan oleh para nabi dan para rasul ya, terutama nabi kita Muhammad SAW, itu kan pasti ada imbalannya. Itu pasti ada imbalannya, dan ini disebut janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan hambanya ke dalam surga, memberikan hambanya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Itu adalah kabar-kabar gembira bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa munzirin, dan memberikan peringatan. Apa yang dimaksud dengan peringatan? من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة والحياة الضيقة وأشد ذلك سخط الله والنار. Ya, kebalikannya, para anbiya dan para rasul di samping memberikan kabar gembira juga memberi peringatan daripada maksiat. Nah, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu akan mendapatkan kesempitan rizki, kelemahan, kehinaan, kemudian hidup yang sempit, dan yang paling dahsyat daripada itu adalah Allah murka kepada mereka, lalu kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini intinya sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya mubasysyirina wa munzirin. Mereka memberi apa itu kabar gembira dan juga memberi peringatan. Ini sebenarnya intinya ya. Nah, cuma sekarang kabar gembira dan peringatan apabila kita tidak melihatnya dan tidak apa itu memasukkan ke dalam hati yang penuh dengan iman, maka kabar gembira dan juga peringatan ini tidak akan ada rasanya. Tidak akan ada rasanya. Karena mati rasa ya, tanpa ada iman, itu rasa akan mati, kebal. Nah, kalau udah kebal ya, ya tentu ya tidak mendapatkan faedah daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang perintah, santai saja. Datang larangan, santai saja. Dan bahkan ada sebagian yang ya boleh kita sebutkan ya sangat-sangat jahil dalam hal ini ya, menantang Allah Subhanahu wa taala. Kan ada itu sebagian itu kita lihat di video-videonya. Kalau Allah tak mampu masukkan saya sekarang ke neraka gitu, matikan saya sekarang ya tidak masalah. Saya bersama orang-orang yang masuk neraka supaya neraka tidak sepi katanya. Ini kan ketololan kalau bahasanya ya. Ini sangat-sangat dungu atau jahil di atas kejahilan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini naudzubillah min dzalik. Taib, jamaah hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, melihat waktu ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan insya Allah kita akan lanjut bahasannya pada ayat ini dan ayat-ayat seterusnya pada pertemuan depan. Bi'idnillahi ta'ala. Baik, kalau ada pertanyaan, silahkan. Tapi pada pertanyaan di situ karena di dunia maya sepertinya terbawa oleh angin ya. Tidak ada. Artinya tidak ada masuk pertanyaan. Ada Ustaz. Ya, kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan segala kebaikan dan rahmat yang luas untuk Ustaz Amin, dan keluarga. amin, amin. Dan kita semuanya amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, mungkin di luar materi, berkenaan dengan hukum waris Ustaz. Apabila mayit meninggal, itu biasanya kalau di Indonesia pada umumnya kan ada apa namanya? Apa amplop begitu ya Ustadz ya dapat apa namanya sumbangan begitu sedek apa sedekah begitu ya untuk lu uang duka begitu. Nah, uang duka yang diterima itu apakah masuk dalam hitungan apa waris mayit Ustadz begitu? Barakallahu fiik. Jadi terkait dengan pertanyaannya ya, bagus pertanyaannya ya, karena sering dan itu adalah ya namanya juga budaya kita ya, saling membantu dan itu ya bagus tentunya. Itu bagian daripada takziah juga ya. Nah, bagus. Cuma sekarang pertanyaan apakah itu bagian daripada waris apa tidak? Maka jawabannya tidak ya. Tidak, karena itu bukan harta daripada apa itu daripada mayit. Jadi yang menjadi harta warisan adalah harta yang memang dimiliki oleh mayit atau yang sudah meninggal. Nah, kalau ada harta yang datang setelahnya, walaupun disebabkan oleh kematiannya, maka tidak terhitung daripada harta yang diwariskan. Jadi oleh itu ya, itu untuk keluarga saja. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada lagi? Artinya tidak ada, Ustaz. Baik. Tidak ada. Jadi oleh karena itu lalu ya tadi kita awal sebutkan istiqomah dan tunjukkan kita ini adalah umat Nabi SAW, kejar hidayah tersebut dengan kesungguhan. Tidak ada hidayah yang datang kita santai-santai gitu kan di rumah, tidak menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan juga istiqomah di atasnya, mati di atasnya dan diberikan husnul khatimah. Barakallahu fikum semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.